kau selalu bikin ku ketawa. Ada saja ulahmu itu menghilangkan awan tu yang berlaku apabila aku ingin menyendiri. Engkau pun pergi seakan mengerti, tapi bila ku rindu padamu dengan sekerip mata engkau menjema. Engkau menjelma, kau ke.